Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والأخوات para طلبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya pada malam hari ini dengan segala limpahan nikmat dan karunia Allah kita bisa tafaqquh fiddin dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Dan barakallahu fikum, yang mana tafaqquh fiddin kita yaitu kita akan memulai pada malam hari ini membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha al-mujallad tsalits 6. Pada jilid yang ketiga ya. Kitab Durusul Lugha jilid ketiga 6. Barakallahu fikum. Nah, dan malam ini malam Sabtu ya, kita mulai malam Sabtu tanggal berapa? 29 Rajab bertepatan dengan Maretnya berapa? 12 Maret 2021. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan Jilid 3 Durusul Lugha banyak kandungan nahwunya. Ya. Banyak sekali kandungan nahwunya kecuali di akhir-akhir kitab ada pembahasan tentang murni sharaf ya. Di akhir-akhir kitab. Nah. Namun di awal-awal sampai pelajaran sekitar 30 pembahasannya titik beratnya pada nahwu. Nah. Dan nahunya sudah nahu yang lumayan pertengahan. Nah, artinya tidak sekelas jurumiyah lagi, sudah di atasnya jurumiyah. Bisa dikatakan seperti mutamima, setingkat mutamima atau bahkan banyak pembahasan yang melebihi mutamima. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengerti dan memahami kitab ini. Nah, dan metode kitab ini, karena kitab ini kitab muhaddatsah ya, Durusul Lugha, jadi beda dengan mempelajari nahu. Kalau muhaddatsah lebih mudah untuk bisa paham daripada kita membaca kitab nahu. Cuman dari sisi urutan tartibnya lebih baik membaca kitab nahu karena tartibnya sangat bagus kalau nahu berurutan. Nah, kalau ini tartibnya agak loncat atau kadang banyak hal yang tiba-tiba langsung ke pembahasan lainnya sebelum pembahasan tersebut dirinci. Nah, namun kitab ini tetap banyak kelebihannya. Nah, dari sisi dipahamkan secara muhaddatsah, kemudian juga banyak contoh-contoh latihan dan sebelum masuk ke bab berikutnya dipahamkan dengan contoh-contoh atau latihan-latihan yang dengan latihan tersebut menjadikan pelajar menjadi mengerti pembahasan. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita mulai. Kita langsung ke darsul awal. Naam. Barakallahu fikum, perhatikan. Nanti ada kalanya kita baca bareng. Naam, di talqin. Dan ada kalanya antum mendengarkan sambil menulis faedahnya atau harokat dalam bentuk harokat ataupun terjemahannya. Naam. Qala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina', artinya mu'rab dan mabni. Naam, kalau al-i'rab masdar dari a'raba yu'ribu i'raban. Naam, bana yabni bina'an. Dari masdar ya, masdar a'raba ya. A'raba yu'ribu af'ala yuf'ilu i'rab i'raban. Dan juga bana yabni fa'ala yaf'ilu. Naam, masdarnya bina. Kalau yang membahasakan dengan bahasa mu'rab dan mabni, mengambil dari isim maf'ul mu'rabun mabniyun. Dari isim maf'ul a'raba yu'ribu i'raban mu'ribun mu'rabun. Begitu juga yang mabni dari isim maf'ul juga bana yabni bina'an. Bani atau banin mabniyun. Nah, itu ya, dari isim maf'ul. Qala fil asma. Naam, a yaitu ditulis hamzah di situ artinya a. Fil asma pada isim. Naam, nanti ada pembahasan pada fi'il bi yaitu pada ba ya. Fil af'al. Sekarang masuk pada di i'rab dan bina pada isim. Naam. Sebagaimana antum ketahui, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga, yaitu pada yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Naam, huruf ma'ani. Dan naam, dan i'rab ini masuknya pada apa? Isim dan fi'il. Isim dan fi'il masuk padanya i'rab. Mabni juga masuk pada isim dan fi'il dan juga huruf kalau mabni. Naam. Fil asma pertama pada isim. Naam. Kita akan bahas isim yang mu'rab kemudian isim yang mabni. Imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim bisa berupa mu'rab, bisa berupa mabni. Naam, artinya ada isim mu'rab, ada isim mabni. Fal mu'rabu, isim mu'rab, ma taghayyara akhiruhu bisababil amili. Yaitu isim yang berubah akhirnya disebabkan karena amil, disebabkan karena pengaruh. Dikarenakan masuknya pengaruh. Naam. Nahwu ja'al mudarrisu marfu'un. Sa'altul mudarrisa mansubun. Salamtu 'alal mudarrisi majrurun. Naam. Ja'al mudarrisu telah datang Pak Guru. Sa'altul mudarrisa, aku bertanya kepada Pak Guru. Salamtu 'alal mudarrisi, aku memberi salam kepada Pak Guru. Naam. Pada contoh kalimat yang pertama ja'al mudarrisu, al-mudarrisu di situ marfu'un. Yaitu kedudukannya dia marfu'. Bahasa ringkasnya marfu' itu keadaan isim ditandai dengan doma atau penggantinya doma. Itu marfu' ya. Naam. Kemudian pada contoh kedua sa'altul mudarrisa mansubun. Naam, mansub itu keadaan isim ditandai dengan fathah atau penggantinya fathah. Itu mansub. Yang ketiga salamtu 'alal mudarrisi majrurun. Majrur. Majrur itu keadaan isim ditandai dengan kasro atau penggantinya kasro. Naam. Barakallahu fikum. Kalau secara lafaz marfu artinya yang ditinggikan. Raf'un itu tinggi, marfu yang ditinggikan artinya kedudukan yang paling tinggi itu marfu. Mansub yang ditegakkan atau yang berdiri, yang diberdirikan. Naam, majrur yang diturunkan, yang ditarik atau yang direndahkan, yang diturunkan. Naam. Barakallahu fikum. Itu kalau secara lafaz ya. Naam, ja'al mudarrisu sa'altul mudarrisa salamtu 'alal mudarrisi. Syahidnya pembahasan isim mu'rab di sini pada al-mudarrisu. Al-mudarrisa dan al-mudarrisi. Sehingga apa? Kita katakan al-mudarris isim mu'rab. Al-mudarris isim mu'rab. Kenapa? Karena dia bisa mengalami perubahan. keadaan karena kemasukan amil, yaitu bisa marfu tandanya doma al-mudarisu, bisa mansub tandanya fathah al-mudarisa, bisa majrur tandanya kasroh al-mudarisi. Nah, di situ yang itu disebut dengan isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan akhir katanya karena kemasukan amil. Al-mudarisu mana amilnya? Ja'a, yaitu fi'il. Amilnya fi'il, fi'il sebagai amil. Al-mudarisu ma'mulnya yang dikenai amil. Nah, sebagai apa? Sebagai fa'il. Sa'altu ada fi'il, ada fa'il. Al-mudarisa sebagai ma'mul di situ. Ma'mulnya fi'il dan fa'il sebagai apa? Objek maf'ul bihi. Alal mudarisi. Al-mudarisi di situ majrur. Kenapa? Kemasukan amil berupa huruf jar. Maka al-mudarisi kita katakan ma'mul untuk ala. Ma'mul karena ma'mul itu artinya yang terkenai amil. Yang terkenai amil pengaruh ya, ma'mul. Nah, karena amilnya di situ huruf jar, maka dia menjadi majrur. Mengerti? Ini yang disebut dengan i'rab, yaitu perubahan akhir kata karena kemasukan amil. Nah, kalau enggak kemasukan amil gimana? Bisa enggak berubah? Enggak bisa, karena perubahan tersebut harus ada sebab yang merubah dia menjadi merubah keadaan dari keadaan yang lain, harus ada sebab. Nah, barakallahu fikum. Yang amilnya dia memiliki pengaruh hanya pada dua keadaan, yaitu amil untuk mubtada, nam, yang disebut dengan ibtida, yang kedua amil untuk marfu bagi fi'il mudhari, yang disebut dengan tajarrud min an-nasib wal jazim, terlepas dari pengaruh. Nam, itu ya. Atau sebelum itu untuk kita pahamkan, amil terbagi menjadi dua, ada amil maknawi, ada amil lafzi. Amil secara arti dan amil secara lafaz. Yang kita baca di sini ja'al mudarisu, sa'altu mudarisa, dan salamtu 'alal mudarisi disebut amil apa? Amil lafzi, amil yang bersifat lafaz karena terlafazkan. Ja'a terlafazkan enggak? Apa ja'a sebagai apa? Fi'il kan? Butuh apa? Fa'il, maka fa'il sebagai ma'mulnya. Sa'altu fi'il dan fa'il, yang fi'ilnya muta'addi butuh objek. Nah, butuh amil bukan? Terlafazkan enggak? Lafazkan berarti amil lafzi. Mana ma'mulnya mana? Al-mudarisa. Salam tu alal mudarisi. Salam tu fi'il fa'il. Ala yang salam tu ini butuh kepada huruf jar untuk menentukan artinya. Nah, kemudian al-mudarisi ma'mulnya huruf jar, yang huruf jar ini bagian daripada fi'il ya. Al-mudarisi. Nah, itu ma'mulnya. Ini semuanya ma'mul secara lafaz. Ja'a dalam bentuk fi'il. Sa'al tu fi'il dan fa'il. Ala dalam bentuk huruf jar. Di sana ada amil yang kedua disebut amil maknawi secara arti. Artinya dia enggak terlafadzkan, namun arti ini menjadikan isim tersebut harus keadaannya rofa. Amil maknawi ini cuma dua. Pertama dia itu amil untuk mubtada disebut alif tidak. Mubtada marfu bilif tidak. Mubtada marfu karena dia sebagai permulaan. Iya. Kalau khobar marfu karena apa? Karena sebagai khobarnya mubtada dia marfu. Gitu kan? Nah, al-khobar. Tapi kalau mubtada kita kata amilnya apa mubtada? Amilnya dia memulai ucapan, permulaan ucapan, permulaan kata kalam secara asal gitu. Amil. Yang kedua amil yang kedua yang secara lafadz yaitu untuk fi'il mudhari. Marfu'nya fi'il mudhari litajarudihi minannasib wal jawazim. Seperti kita mengatakan yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, marfu'nya kenapa ini? Amilnya mana? Kan? Gitu kan? Jawabannya amilnya maknawi yaitu apa? Litajarudihi minan nawasib wal jawazim. Amilnya secara arti yaitu dia terlepas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm. Sehingga dia marfu'. Gitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Qala wal mabni la ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amili. Yang kedua adalah isim yang mabni, yaitu yang tidak berubah akhirnya karena kemasukan amil. Mabni yaitu yang tidak berubah akhirnya meskipun kemasukan amil. Nahwu contohnya ja'a ha'ula'i, sa'altu ha'ula'i, salamtu ala ha'ula'i. Nah, untuk perhatikan ha'ula'i dalam tiga keadaan, yaitu keadaan dia amilnya berupa fi'il yang menjadi fa'il kan, dan juga sa'altu ha'ula'i. Keadaan yang kedua yaitu dia itu amilnya berupa fi'il dan fa'il, artinya dia sebagai objek ha'ula'i. Kemudian yang ketiga, amilnya berupa huruf jar ha'ula'i juga. Tetap dalam tiga keadaan ini, baik dalam keadaan marfu', dalam keadaan rafa', nasab atau jar, semuanya tetap keadaannya. Ja'a ha'ula'i, sa'altu ha'ula'i, salamtu 'ala ha'ula'i. Nah, di sini tetap di sini yang disebut dengan mabni. Wal mabni ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil. Dan mabni adalah isim yang tidak berubah akhir katanya karena kemasukan amil. Naam. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan kedudukan? Setelah kita tahu bahwasanya isim ini tidak mengalami perubahan, meskipun kemasukan amil, kedudukannya mengucapnya sedikit berbeda dengan yang mu'rab. Kalau yang mu'rab kita katakan marfu, langsung kita katakan marfu, mansub majrur. Kalau ini kita katakan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Mengucapnya ada perbedaan. Kalau marfu berarti kita katakan kedudukannya marfu. Kalau fi mahali raf'in kedudukannya menempati posisi rafa. Mansub sa'altul mudarisa, al-mudarisa mansub, kedudukannya berarti mansub ya. Tapi kalau sa'altu ha'ula'i kedudukannya fi mahali nasbin. Itu ya. Salamtu 'ala ha'ula'i fi mahali jarrin. Nah, itu perbedaan secara kedudukan. Jadi diucap marfu', kalau ini diucap fi mahal. Nah. Kalau dalam bahasa yang lebih panjang agak beda lagi. Kalau kita ngucap contohkan di sini. Kalau dalam i'rab ya, ja'al mudarrisu. Nah, al-mudarrisu fa'ilun marfu'un, alamatu rafihi dhamma. Nah, gitu kan? Ja'altul mudarrisa, al-mudarrisa maf'ulun bihi mansubun, alamatu nasbihi fathah. Salamtu 'alal mudarrisi, al-mudarrisi majrur bi 'ala, alamatu jarihi kasrah. Berarti kita ngucap marfu'un alamatu rafihi, mansubun alamatu nasbihi, majrurun alamatu jarihi. Itu ini satu satuan kata yang harus di luar kepala ini. Harus apa namanya? Di luar kepala tanpa dihafal gitu. Ketika antum mengucap marfu'un fi mahali raf'in, fa marfu'un alamatu rafihi, mansubun alamatu nasbihi, majrurun alamatu jarihi. Itu. Kalau yang mabni kita ucap ja'a ha'ula'i, ha'ula'i. Ha'ula'i isim isyara mabniyun. Nah, sebutan dulu dia sebagai apa, isim apa mabninya. Ismu isyaratin mabniyun ala, mabninya tandanya apa? Nah, di situ kasro tandanya. Kita katakan mabniyun alal kasri. Fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, itu. Yang satu ha'ula'i kita ucap sama. Ha'ula'i ismu isyaratin mabniyun ala kasri. Fi mahali nasbin mafulun bihi. Salamtu ala ha'ula'i. Ha'ula'i ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahali jarin. Nah, itu ngucapnya gitu ya. Kalau ngucapnya ja'a ha'ula'i, ha'ula'i fa'ilun marfu'un, secara kaidah i'rab salah ngucap itu. Meskipun betul dia sebagai fa'il ha'ula'i, tapi jangan ngucapnya ja'a ha'ula'i, ha'ula'i fa'ilun marfu'un, fa'il. Sa'altu ha'ula'i, ha'ula'i mansubun maful bihi. Salamtu ala ha'ula'i, ha'ula'i majrur bi ala. Nah, itu secara kaidah salah. Kaidah mu'rab dan mabni salah. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini akan mudah untuk antum baca, antum ikuti kalau dengan terus mendengarkan apa yang disampaikan oleh mudaris secara i'rab. Dulu kami i'rab itu hanya mendengar ya. Sering karena ada nulis tapi sering mendengarnya. Karena yang hadir itu ditanya nanti, tanya i'rab, kita dengar yang hadir, mengambil pelajaran dari orang yang i'rab, dari teman yang i'rab. Ya, teman i'rab salah kita tahu, oh salahnya di situ. Gitu ya. Terus siapa lagi diganti, tunjuk lagi. Lah itu ketika ada yang i'rab kita dengarkan dengan begitu secara enggak langsung kita merekam apa yang disampaikan, apa yang dijawab benar apa salah. Nah, itu apa namanya? Menghafal tanpa sengaja ya, dengan sering mendengar i'rab tadi menghafal tanpa sengaja akhirnya terhafal. Barakallahu fikum. Nah, qala al-mu'rabu wal mabniyyu minal asma', yang mu'rab dan mabni dari isim, artinya isim-isim yang mu'rab dan mabni. Qala al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'adal fi'atil atiyati. Isim semuanya mu'rab kecuali kelompok isim berikut ini. Isim semuanya mu'rab kecuali kelompok isim berikut ini. Nah, berarti secara asal isim itu mu'rab. Mabni itu cabangnya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan isim mu'rab dan mabni? Maka hafalah yang sedikit, nanti sisanya itulah yang mu'rabnya. Seperti kalau misalkan di satu kelas ada 40 siswa ya. Kemudian antum ditanya siapa yang naik dan tidak naik, gitu kan? Yang tidak naik 2. Antum mau menyebutkan yang lulus 4, yang jumlahnya 38, atau menyebutkan yang gagal 2? Cukup menyebutkan yang gagal 2, ya. Nah, ya. Antum katakan yang gagal fulan dan fulan dari 40 siswa, ya, sisanya lulus tanpa kita sebutan. Tapi kalau antum sebutkan 38 yang lulus, yang pertama fulan, fulan sampai 38, yang 2 enggak disebutkan, 2 karena enggak lulus. Ya kelamaan. Kelamaan nyebutnya. Maka menyebut apa? Nyebut yang sedikit, sisanya itu yang baru yang jadi apa namanya? Jawaban yang lainnya. Nah, di sini isim secara asal mu'rab, semuanya mu'rab kecuali isim-isim berikut ini. Nah, akan disebutkan di sini isimnya apa saja yang mabni. Akan disebutkan di bawah ini isim apa saja yang mabni, berarti sisanya mu'rab. Sisanya mu'rab. Mana yang lebih banyak, mu'rab atau mabni? Yang lebih banyak adalah mu'rab. Nah, qala al asma'u kulluha mu'rabatun ma'adal fi'atil atiyati. Isim semuanya mu'rab kecuali kelompok isim berikut ini. Yang pertama, kelompok pertama ad-dhamairu, domir. Mithlu huwa, hum, anta, antum, ana, dahabtu, qalu, hadihi dhamairu raf'i. Ra'aituhu, as'aluka, darabani, hadihi dhamairu nasbi. Kitabuhu, daftaruha, ismuka, alaiha, lana, hadihi dhamairu jarri. Nah, pada jenis yang pertama, kelompok yang pertama yaitu domir. Domir terbagi 3, ada domir rofa, domir nasob, dan domir jer. Nah, ini secara kedudukan dibagi 3. Kemudian dari sisi bersambung dan tidaknya, domir terbagi menjadi 2, yaitu domir mutasil dan domir munfasil. Munfasil dan mutasil, gitu kan? Domir munfasil terbagi menjadi 2, ada yang kedudukannya rofa, ada yang kedudukannya nasob. Domir mutasil terbagi menjadi 3, ada yang kedudukannya rofa, ada yang kedudukannya nasob, ada yang kedudukannya jer. Nah, rofa itu sama dengan marfu, nasob sama dengan mansub, jer sama dengan majrur. Nah, untuk tahu perincian lebih lanjut tentang domir, karena di sini enggak akan dirinci. Ya, cuma dikasih tahu di sini mabni yang pertama adalah domir. Enggak dirinci. Antum lihat rinciannya pada kitab yang sudah antum dapatkan, yaitu kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, kitab ilmu sorof mudah, ringkas dan lengkap. Halaman tentang apa domir? Ya, buka daftar isi. Halaman 82, antum lihat halaman 82, pembagian isim berdasarkan perubahan katanya. Ya enggak? Halaman, kalau di daftar isi di awal-awal itu antum lihat yang poin 8 ya. Di Romawi ke berapa itu? Ke-6 ya. Romawi ke-6. Antum lihat pembagian isim berdasarkan perubahan katanya. A isim mu'rab, B isim mabni. Ya kan? Kemudian disebutkan macam-macam isim mabni. Yang pertama, isim mabni berupa A domir, B isim isyara, C isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim asmaul aswad, sebagian dorob, bilangan 11-19, sebagian alam murakab masji. Ada berapa di situ? Ada sampai G, ada berapa jadi? 10 enggak? Ada 10 ya. Isim mabni ada 10. Nah, di sini ada berapa di buku ini? Ada 7. Nah, sebutan 7. Nah, antum bisa melihat rinciannya pada kitab tersebut ya. Lihat halaman 82, lihat ke dalam. Nah. Ini enggak kita baca 82 kan terlalu banyak ya. Jadi antum baca sendiri. Yang ingin mengetahui rincian isim mabni, lihat dari halaman 84. Halaman 84 disebutkan isim mabni yang pertama yaitu domir. Halaman 84 dilihat. Ya itu kan. 84, 85, 86, 87. Ya itu lihat 87 ada tabel. Halaman 87 ada tabel di situ. Domir terbagi dua, domir munfasil dan domir muttasil. Iya kan? Nah, di situ ya. Itu semuanya mabni itu. Itu pembagian domir enggak akan keluar dari itu. Pembagian domir enggak akan keluar dari yang ada di tabel. Mengerti? Akan keluar dari yang ada di tabel. Ada yang domir munfasil yang kedudukannya bisa rofa, bisa nasab. Ada domir muttasil yang kedudukannya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Nah, insyaallah ketika baca kitab ini kita akan rinci. Ketika kita baca kitab sorob, kitab al-mumtik fi ilmi tasrif, akan kita rinci baca, dibaca dengan rinci. Nah, di sini hanya sebatas isyarat. Silakan antum baca kitab itu untuk mengerti tentang perincian domir. Nah, sahihnya jenis yang pertama adalah domir. Yang kedua, asmaul isyara. Jenis yang kedua dari isim mabni adalah isim isyara. Hada hadihi dalika ulaika hadani wahatani mu'robani. Nah, isim isyara, isim yang mabni berikutnya isim isyara. Nah, hada hadihi dalika ulaika. Dalam kurung di situ hadani dan hatani, keduanya mu'rob. Artinya kita bisa mengucap hadani dan hadaini. Ja'a hadani, ra'aitu hadaini. Ja'at hatani, ra'aitu hataini. Itu mu'rob. Mu'rob alifnya bisa berubah menjadi ya. Lihat isim isyara pada halaman, lihat kitab Sorob Al-Mumti' lagi. Isim isyara ya. Setelah isim domir ya. Nah, setelah isim domir isim isyara. Berapa? 88. Halaman 88 sampai halaman 92. Halaman 88 sampai halaman 92. Silakan dibaca nanti. Insyaallah dibaca sendiri mudah dimengerti ya, karena kitab ini ditulis berusaha untuk dipermudah sehingga ketika dibaca sendiri bisa mengerti. Namun ketika dipelajari dengan taklim nanti akan ada tambahan-tambahan, bukan sekedar yang di buku itu. Nah, tapi yang ada di buku insyaallah kalau dibaca sendiri sudah bisa dimengerti. Nah, dibaca juga tentang isim isyara. Rincian isim isyara di situ ada di kitab Al-Mumti'. Nah, yang ketiga isim mausul berikutnya adalah isim mausul. Isim mabni berikutnya isim mausul. Juga ada rinciannya. Halaman berapa? 92 ya. 92 sampai 98. 6. Ada rinciannya juga. 6. Kalau kita mengharapkan rincian di DL3 enggak ada yang dirinciannya. Cuman menyebutkan garis besar saja. Sedangkan rincian tersebut harus dimengerti. Harus dimengerti. 6. Yang keempat, isim istifham. Asmaul istifham. Man, aina, ma, mata, kaifa. Sama isim istifham juga rinciannya ada di kitab Sharh Al-Mumti', lihat halaman 98. Halaman 98 sampai halaman 100. 6. Lalu setelah itu ba'dud dhuruf, sebagian dhorof. Nah, sebagian dhorof. Sebagian dhorof ada di halaman berapa sebagian dhorof? 100 satu. Nah, ada 101 sampai 102 sebagian dorob. Kemudian setelah itu asmaul af'al, isim fi'il. Isim fi'il juga ada di halaman 100 sampai 101 rinciannya ya. Kemudian yang ketujuh a'dadul murakkabah, ada di halaman 102. Nah, ini kalau dirinci lumayan panjang supaya kita bisa lebih maksimal untuk mempelajari kitab ini ya. Dan kebetulan antum juga rata-rata sudah memegang referensi kitab Syarah Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, maka rincian isim-isim mabni ini silakan dibaca di kitab tersebut. Silakan dibaca di kitab tersebut. Nah, qala al-juzul awal min isna asyara mu'rabun. Bagian yang pertama untuk isna asyara adalah mu'rab. Artinya bilangan dari 11 sampai 19 semuanya mabni kecuali 12. 12 itu bagian pertamanya mu'rab. Nahwu contohnya yadrusu fil fasli isna asyara taliban. Di kelas ini belajar 12 siswa. Yadrusu fi'il mudhari fi harful jar al fasli isim majrur. Isna sebagai fa'il marfu alamat rafihi alif. Nah, itu maksudnya di situ alif. Nah. Barakallahu fikum. Asyara ada yang mengatakan dia seperti mudok untuk isna, karena kalau dipecah asalnya isnani. Nah, taliban sebagai tamyiz. Ra'aitu isna'i asyara taliban. Ra'aitu fi'il, ta'nya fi mahalli rafin fa'il, ta'nya isdomir mutasil mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il. Isna'i maf'ulun bihi mansub alamatun nasfihi ya. Nah, karena disebut di situ mu'rab ya, kecuali 12 mu'rab, sehingga bisa kita katakan maf'ul bihi mansub alamatun nasfihi ya, niyabatan an anil fathhi. Nah, ucapan peniyabatan nanti akan dipahami pada bab berikutnya. Barakallahu fikum. Mudaf asyara mudaf ilai taliban sebagai tamyiznya mansub. Hada ta'amu lisnai asyara taliban. Nah, hada mubtada ta'am di situ sebagai khobar lam harful jar, isnai majrur bilam alamatu jarihi ya, niyabatan anil kasri. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang mabniya ja'a ahada asyara taliban, ja'a ahada asyara taliban, ja'a fi'il madi ahada a'dad murakkab mabni alal fathi juz'ain, gitu kita ngucapnya ya. A'dad murakkab mabni alal fathi juz'ain, bilangan yang bersusun yang mabninya pada dua tempat, yaitu pada ahada dan asyara, mabni pada dua juz, dua tempat. Fi mahali rafin fa'il. Kemudian taliban sebagai tamyiz. Ra'aitu ahada asyara taliban. Ra'aitu fi'il madi, ta'nya di situ fi domir mutasil fi mahali domi fi mahali rafin fa'il. Isna asyara a'dad murakkab mabni ala fathi juz'ain fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Taliban sebagai tamyiz. Marartu bi ahada asyara taliban. Marartu bi ahada asyara taliban. Aku melewati 11 siswa. Marartu maro fi'il, ta'nya fi mahali raf'in sebagai fa'il. Kemudian ba'nya di situ harful jar, ahada asyara a'dad murakkab mabni alal fathi juz'ain. Itu kan? Alal mabni alal fathi juz'ain fi mahali jarin. Mahali jarin. Taliban sebagai tamyiz. Nah, itu yang contoh i'rab yang berkaitan dengan adat murakkab. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Sampai pada apa ini? Isim-isim yang mabni. Isim mabni itu isim yang menempati satu keadaan. Ja'a ahada asyara taliban. Ra'aitu ahada asyara taliban. Marartu bi ahada asyara taliban. Dalam tiga keadaan ahada asyara semuanya mabni. Nah, atau kalau kita bikin contoh isim mausul. Ja'al ladzi darabaka, ra'aitu ladzi darabaka, marartu bil ladzi darabaka. Semuanya aladzi. Enggak ada perubahan. Iya enggak? Nah, itu. atau kita ambil isim isyara. Ja'a hada, ra'aitu hada, marartu bi hada. Ada perubahan enggak? Enggak ada perubahan secara bentuk katanya, enggak ada. Yang berubah kedudukannya saja, fi mahali. Nah. Barakallahu fikum. Qala alamatul i'rabil asliyat, alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Tanda-tanda i'rab yang asal dan yang cabang. Tanda-tanda i'rab yang asal dan yang cabang. Nah. Alamatul i'rabil asliyatu fil ismi. Tanda-tanda i'rab yang asal, yang pokok pada isim. Ad-dhammatu wa hiya alamatur raf'i. Dhamma dan dia itu adalah alamat bagi rafa'. Al-fathatu wa hiya alamatun nasbi. Fathah yang dia itu adalah alamat nasab. Al-kasratu wa hiya alamatul jari. Kasrah dan dia adalah alamat untuk jar. Nah. Tanda yang pokok artinya dia tanda asal ya. Nanti di sana ada tanda cabang, tanda pengganti. Tanda yang pokok ada tiga, doma, fathah, dan kasro. Ketika rofa, tanda asalnya doma. Marfu'un alamat rofihi doma, itu tanda pokok. Mansubun alamatun nasbihi fathah, itu tanda apa? Pokok. Majrurun alamatun jarihi kasro, tanda apa? Pokok. Ketika di sana ada isim yang tandanya bukan tanda pokok, nah maka kita katakan niyabatan, pengganti. Pengganti dari tanda pokok. Itu nanti. Kapan kita mengucap niyabatan pengganti? Ketika isim tersebut tanda i'rabnya bukan tanda pokok. Kalau yang tanda i'rabnya tanda pokok, kita katakan langsung marfu alamat rafihi doma, ya, mansub alamatun nasfihi fathah, majrur alamatun jarihi kasro. Ini untuk tanda pokok harus dihafal. Ketika isim tertentu marfu tanda rafaknya bukan doma, penggantinya doma, kita katakan niyabatan, pengganti dari doma. Begitu juga ketika isim tersebut mansub tanda nasabnya bukan fathah, berarti kita ucap apa? Niyabatan. Gitu ya. Nah, kapan niyabatan? Di sini yang akan kita baca. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun, dan di sana terdapat tanda-tanda yang lain yang dia itu cabang. Dan di sana terdapat tanda-tanda i'rab lainnya, far'iyatun, yang dia itu tanda cabang. Wa hiya fil anwa'il atiyati, yaitu pada jenis-jenis berikut ini minal asma. Pada jenis-jenis berikut ini dari isim. Maksudnya pada isim-isim berikut ini. Yang pertama, jam'ul mu'anasis salim. Pada jamak mu'anas salim. Alamatun nasfi fihil kasratu. Alamat nasab pada jamak mu'anas salim adalah kasro. Nah, kasro menjadi tanda pokok bagi apa? Bagi jer. Kasro menjadi tanda pokok bagi jer. Namun untuk jamak mu'anas salim, kasro menjadi tanda cabang ketika mansub. Mansub apa tanda pokoknya mansub? Fathah. Nah, itu ya. Nah, contoh kita ngucap, misal apa di sini ada ya? Khalaqallahu samawati wal ardo. Khalaqallahu samawati wal ardo. Khalaqa fi'il, Allahu di situ sebagai fa'il marfu tanda rafa'nya doma. Nah, fa'il marfu tanda rafa'nya doma. Alamat pokok atau alamat cabang? Alamat pokok, alamat asal, pokok itu asal. As-samawati sebagai objek mampulun bihi mansub. Mansub alamat pokoknya apa? Fathah. Nah, di sini alamat fathah atau bukan? Bukan, kasro. Kita katakan mansub alamatun nasbihi kasro niyabatan anil fathi. Ketika itu kita ngucap niyabatan anil fathi. Nah, kalau kita bilang alas samawati, ala harful jar, samawati majrur bi ala, alamatun jarihi kasro. Niyabatan enggak ngucapnya? Enggak, karena memang sudah asalnya kasro adalah, asalnya jar adalah kasro. Berarti yang untuk jamak mu'anas salim itu pada waktu mansub tanda nasabnya kasro pengganti dari fathah. Niyabatan. Yang kedua, al-mamnu' minas sarfi. Yang kedua adalah mamnu' minas sarfi. Alamatu jari fihil fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Nahwu idhab ila fir'auna. Naam, idhab fi'il amr mabni ala sukun. Fa'iluhu damir musatir wujuban takdiruhu anta. Ya. Ila harful jar fir'auna majrur bi ila. Kita enggak ngucap bi mahali jarin, tapi kita ngucap majrur bi ila. Karena dia isim mu'rab. Isim mu'rab enggak Fir'aun? Isim mu'rab. Fir'aunu Fir'auna, mu'rab kan? Cuman enggak bisa Fir'auni aja, enggak bisa. Nah, ila Fir'auna, Fir'aun majrur bi ila wa alamatu jarihi fatha niyabatan an, lanjutkan. Anil kasro, majrur niyabatan anil kasro, karena alamat asalnya adalah kasro. Kalau pengganti itu kembali ke alamat asal ya, pengganti ke alamat asal. Ulang, ila harful jar Fir'aun majrur bi ila wa alamatu jarihi apa? Fatha niyabatan an anil kasro. Nah, ini termasuk dari mamnu' minasarfi, seperti judda, dahabtu ila juddata. Ila juddata, bukan ila juddati. Kenapa? Karena juddata itu termasuk dari mamnu' minasarfi, tidak bisa dikasro. Mamnu' minasarfi itu isim-isim yang tidak menerima tanwin, dan ketika jer tandanya bukan kasro, tapi namun tandanya fathah. Itu mamnu' minasarfi, isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Tidak bisa kita mengucap Fir'aunun, tapi Fir'aunu, karena mamnu' minasarfi. Seperti juga juddatu, tidak bisa kita ucap juddatun. Kenapa? Karena dia mamnu' minasarfi. Nanti ada pembahasan tentang di kitab ini, sepertinya enggak ada rincian pembahasan itu ya, tapi barangkali nanti diselipkan. Mamnu' minasarfi itu isim menjadi mamnu' minasarfi ketika ada illah, ketika ada sebab. Kalau enggak ada sebab enggak bisa mamnu' minasarfi. Nah, ketika ada sebab, sebabnya pertama berupa lafadz. Berupa lafad, kembali kepada tiga lafad. Pertama, kalau dia itu masuk dalam mamnu' minasorfi di sigha mutal jumu' ya. Bentuk mafa'il, masajidu, mafa'ilu, atau yang ada ianya mafa'ilu. Itu kalau sudah masuk mamnu' minasorfi, ikut timbangan mafa'il, ikut sigha mutal jumu', berarti dia mamnu' minasorfi. Kalau sudah ikut timbangan sigha mutal jumu', berarti dia mamnu' minasorfi. Atau dia berakhiran alif maksuro, alif yang bengkok. Alif ta'nis maksuro, alif yang bengkok. Difro, nah, kuswa, hubla, nah, atau berakhiran alif mamduda, hamro'u, hadro'u. Ini tiga ini yang tidak butuh sebab. Kita langsung melihat pada lafaz saja. Lafaznya mafa'ilu atau alif maksuro atau alif mamduda, berarti dia mamnu' minasorfi. Kemudian yang kedua, sebabnya harus dengan terkumpul dua hal. Nah, yang kedua ini kalau tadi secara lafaz cukup melihat pada tiga perkara saja tadi. Apakah dia itu sigha mutal jumu', alif maksuro atau alif mamduda. Yang berikutnya apa? Harus terkumpul pada dua sebab. Sebab pertama alamiah bersama titik-titik, yang kedua wasfiyah bersama titik-titik. Nah, titik-titiknya ini itu dalam perincian. Wasfiyah bersama dengan adal, bersama dengan ziyadatu alif dan nun ya, bersama dengan wasan fi'il, cuma tiga wasfiyah. Kalau alamiah yang berupa nama harus bersama padanya satu dari enam, tiga seperti yang tadi yaitu apa? Adal, ziyadatu alif dan nun, wasan fi'il. Tambah lagi kalau yang alamiah ujma, ada ujma enam. Tambah lagi juga ta'nis bighairi alif 6, ada 6 ya barakallahu'alaikum. 6 termasuk tadi judda, judda itu termasuk alamiah ma'a ta'nis bighairi alif, seperti Zainabu. Zainabu masuk alamiah, dia itu nama bersama dengan ta'nis yang bukan alif. Kalau ta'nis dengan alif masuk dalam lafad tadi yang pertama tadi, yang Salma, yang Hubla, itu sudah masuk ke situ. Nah, kalau ini yang ta'disnya bukan berupa alif, seperti apa? Seperti Zainabu. Zainabu mu'anas secara makna. Gitu ya, secara makna dia mu'anas menjadi mamnu' minasarfi. Kenapa? Karena alamiah ma'a ta'nis. Nama yang nama itu perempuan. Itu maksudnya nama yang nama itu perempuan, seperti Zainabu, Su'adu. Aisyatu, Aisyatu masuk enggak masuk nama. Malah terkumpul dua perkara. Pertama itu nama, yang kedua adanya ta'nis secara lafad, ya ta' marbuta. Nah, termasuk judda, judda nama, nama bagi kota. Nama itu enggak mesti nama wanita, tidak mesti nama wanita, namun juga bisa nama daerah, nama kota. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan karena ada yang bertanya kenapa judata, judatu, judata. Gitu ya. Jawabannya dibaca judatu dan judata karena dia itu mamnu minasorfi, tidak bisa dibaca judatun. Termasuk juga ketika ada ila judata karena tidak bisa dikasro. Terus sama enggak dengan yang artinya nenek? Kalau nenek beda, itu jadun dan jadatun. Jadun kakek, jadatun nenek. Ya. Seperti apa? Kita ngucap sobiyun, sobiyatun. Sobiyun bayi laki-laki, sobiyatun bayi perempuan, gitu kan? Nah, rojulun, rojulatun. Rojulun laki-laki, rojulatun wanita yang kelaki-lakian. Iya, ada rojulatun, ada antum. Ada rojulatun wanita yang memiliki sifat sempurna laki-laki. Yaitu apa? Wanita apa namanya? Wanita tomboy. Insanun, insanatun. Insanun, insanatun. Namun jarang, tak marbuta yang mengikuti isim jamid ini jarang. Yang sering tak marbuta itu mengikuti sifat qaimun, qaimatun, doribun, doribatun. Nah, waladun, waladatun misal. Barakallahu fikum. Yang pertanyaan judda sudah terjawab ya. Jadi judda dan jadda beda. Judda, judda itu nama kota di Saudi Arabia, kota Jeddah. Kalau jaddatun nenek, jadun kakek, abun bapak, ibunya ummun. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan alat yang bertanya. Apa di grup ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, berarti kesimpulan pelajaran kita malam hari ini membahas tentang i'rab dan mabni. I'rab itu isim atau mu'rab, isim yang mengalami perubahan pada akhir kata karena kemasukan amil. Adapun mabni, isim yang tidak mengalami perubahan meskipun kemasukan amil. Nah, barakallahu fikum. Untuk bisa membedakan isim mu'rab dan mabni, antum harus menghafal macam-macam isim mabni. Harus bisa menghafal. Nah, yang jumlahnya ada berapa tadi? Ada 10. Isim mabni ada 10, yang disebutkan di kitab ini ada 7. Nah, silakan dibaca di kitab Sharaf Al-Mumti' rinciannya ya. Karena di kitab ini juga enggak dirinci, isim mabni enggak dirinci, hanya memberikan contoh saja. Nah, kemudian setelah itu menyebutkan tentang alamat i'rab yang pokok dan yang cabang. Telah disebutkan alamat i'rab yang pokok yaitu rafa' berupa dhamma, nasab berupa fathah, jar berupa kasrah. Lalu masuk ke alamat cabang. Alamat cabang 6 baru kita dapati ada 2 cabang. Dia itu bisa berupa kasro untuk jamak mu'ana salim ketika mansub. Ya, kasro menjadi alamat cabang. Bagi siapa? Bagi jamak mu'ana salim ketika mansub. Kalau kasro kita mengatakan alamat cabang terus berhenti, benar apa salah? Salah. Kalau kita katakan kasro alamat cabang, berhenti, salah. Karena kasro menjadi alamat pokok. Bagi apa? Bagi jir, kan itu tadi. Nah, kasro menjadi alamat cabang bagi jamak mu'anas salim ketika mansub. Kemudian alamat cabang berikutnya fathah menjadi alamat cabang bagi mamnu' minasorfi ketika majrur. Kalau kita ngucapnya berhenti, fathah menjadi alamat cabang, benar apa salah? Salah. Karena fathah menjadi alamat pokok bagi apa? Bagi mansub. Nah, fathah menjadi alamat cabang ketika ketika dia itu untuk mamnu' minasorfi, bagi mamnu' minasorfi ketika jir, ketika majrur. Jir itu sama dengan majrur. Nah, berikutnya akan dilanjutkan alamat-alamat cabang berikutnya akan dilanjutkan pada pertemuan besok malam insyaallah taala. Nah, bagi yang memiliki pertanyaan silakan disampaikan lewat grup ya, grup bimbel, baik grup bimbel ikhwan ataupun yang akhwat. Nah, yang belum daftar silakan mendaftar ke admin. Barakallahu fikum, subhanakum, dika, salam, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.